Hidup harus tulus, karena tulus akan menyelamatkan. Bagaimana bisa? Sudah barang tentu orang yang tulus hatinya bersahabat dalam ketulusan pula. Sehingga apa kata sahabatnya mudah mengukurnya. Tapi sepengkhianat yang penuh dengan kata-kata palsu selalu palsu pula di sekitarnya. Ia berbahasa basi, begitulah orang menimpali. Sehingga hidup dalam fenomena yang tak bisa diduga. Tampaknya sahabat akrab, tapi bisa jadi itu musuh yang hebat. Tampaknya ada pujian, tapi bisa jadi itu sebuah sindiran. Ya, estalase bahasa basi dalam hidup selalu akan menciptakan rona yang tak menyenangkan. Tetapi orang yang tulus selalu berkata apa adanya. Dan orang yang tak tulus di sekitarnya menjadi telanjang, tak bisa menyembunyikan dirinya. Ketulusan selalu mempunyai kekuatan yang tak terbilang. Memberikan ketenangan kepada orang yang tulus hatinya. Mengayunkan langkah dalam nada-nada gembira. Hidupnya jadi sangat indah. Ketulusan menyelamatkan dia. Ah, takkah Anda rindu hidup dalam ayunan langkah yang penuh ketenangan dan kepastian? Diselamatkan berarti menikmati kehidupan dalam nada-nada yang semestinya. Milikilah ketulusan supaya terbangun masa depan. Milikilah ketulusan supaya hidup terselamatkan. Jangan membuang waktu. Cepat dan segera jadilah orang tulus. Itu bijak.